apa kok susah amat sih? Jangan ditanya. Ini soal apa? Soal sawah sepetak. Oh, Siti Marsitol. Cintamu butek bagaikan air sungai Ciliwung yang mengalir kuning di pusat kota Betawi. Walaupun kata-katamu indah bagaikan syair lagu Rinto Harhab, anak Medan yang tinggal di Peluit Sakti. Kau permainkan aku bagaikan anak kucing mempermainkan bola bekel di pelataran rumahmu yang sempit itu. Janji-janjimu palsu seperti janji-janji kolonialis yang pernah menjajah negeri kita tersayang ini. Tapi ingatlah, hai kekasih, hukum karma sebentar lagi berlaku pada dirimu. Kau sakiti hatiku sehingga terasa pedih seperti ketika kutilku dicabut. Betapa hancur perasaanku yang robek kini. Awas lu nanti kalau lewat sendirian di jembatan. Aku menangis sendirian di malam sepi, tiada yang menemani, ronda pun gak kelihatan. Ingin kuadukan kepada polisi, tapi sayang semua tidak ada bukti-buktinya. Engkau kejam, kekasih kejam, gila. Hatiku bertambah sedih. Kalau aku tahu bakal jadi begini buntut-buntutnya terakhir, pasti aku tak pegang buntutmu. Tak mungkin aku dulu mau menolong bapamu ketika digonggong anjing Tuan Helm di depan rumahnya. Dari kecil kau kuincer, siang malam gak bisa tidur, gak bisa makan, terbayang wajahmu. Tetapi sekarang kau sudah besar, sudah montok, sudah dempon, seperti pepaya gantung matang di pohon. Orang yang siangin. Tapi ngetah kekasih, hukum karma yang sebentar lagi berlaku pada dirimu. Kau sakiti hatiku sehingga terasa pedih seperti ketika kutilku dicabut. Betapa hancur perasaanku yang robek ini seperti terigu. Awas lu nanti kalau lewat sendirian di jembatan. Aku menangis sendirian di malam sepi, tiada yang menemani, hancur juga gak lewat. Ingin kuadukan pada polisi, tapi sayang tidak ada bukti-buktinya. Engkau kejam, kekasih kejam, gila. Hatiku bertambah sedih. Kalau aku tahu bakal jadi begini buntut-buntutnya terakhir, aku pasti tak pegang buntutmu. Tak mungkin aku dulu mau menolong bapakmu ketika digonggong anjing Tuan Helm di muka rumahmu. Dari kecil kau ku incer, siang malam tidak bisa tidur, tidak bisa makan, teringatmu. Tetapi sekarang kau sudah besar, sudah montok, sudah dempon, seperti pepaya gantung matang di pohon. Orang yang cintaku diblokir. Masih bagus diblokir. Kalau saya bukan diblokir, mendingan dibakar sekalian. habis setiap lihat orang pakai bedak jatuh cinta. Udah dong.